السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kita mengawali pertemuan kita di pekan ini dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman khususnya, nikmat istiqamah dalam berislam, dan nikmat insyaallah mencintai Al-Qur'an dan semoga diwafatkan dalam keadaan sebagai ahli Al-Qur'an. Demikian kita mendoakan saudara-saudari kita sebelum mengawali kajian kita di malam Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang belum mendapat hidayah dan belum masuk Islam sampai dengan detik di waktu ini. Semoga Allah hunjamkan pada jiwa mereka keyakinan akan kebenaran Islam sehingga mau bersyahadat sebelum wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga para pelaku maksiat, baik yang jauh dari tempat kita ataupun yang berada dekat dengan kita, dibimbing oleh Allah untuk bertobat sehingga ia bisa sadar bahwa satu saat ia akan wafat dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam ini diberikan kita keberkahan oleh Allah yang melimpah dan insyaallah diikhlaskan untuk mencari bekal dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan kajian kita di malam hari ini untuk meneruskan mengkaji makna ayat-ayat Al-Qur'an, dan kita telah bahas muqaddimah pertama dan kedua tentang makna surah Al-Fatihah, dan telah kita uraikan di pertemuan yang lalu bahwa nama Al-Fatihah bukan sekedar nama yang kemudian diberikan untuk memberikan isyarat bahwa surah ini adalah sebagai pembuka dalam mushaf Al-Quran dari urutan surah 114 surah itu, juga bukan sekedar surah pertama yang dibacakan dalam salat ketika kita bertakbir dan membaca iftitah kemudian membaca surah dalam Al-Quran, tapi juga dinamakan Al-Fatihah. Al-nya juga bermakna istighraq, yaitu mencakup makna-makna istimewa yang sangat luas, komprehensif dan holistik. Banyak makna keistimewaannya. Bisa berarti asy-syifa, surah yang mengandung unsur pengobatan yang kesembuhannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberikan nama asy-syifa, bukan sekedar kita ketahui, tapi fungsinya kita terapkan dalam kehidupan saat Allah ujikan sakit kepada diri kita. Maka bacakanlah surah ini seperti Nabi mengajarkan, seperti sahabat mempraktikkan dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sulit pun dicontohkan langsung di masa Nabi itu bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga disebut dengan surah As-Salah atau surah Al-Hamdu, karena dengan bacaan surah ini dibenarkan salat seseorang, bahkan menjadi rahasia dalam salat ketika membaca surah ini. Seperti kita terangkan di pertemuan lalu, rahasia salat, rahasia Al-Fatihah, kenapa disebut dengan surah As-Salah, bahkan disebut dengan surah Al-Hamdu, bukan sekedar surah ini dibacakan dalam salat saat kita berdiri, tapi ada rahasia yang tercantum dalam hadis qudsi. Ka Allah menyampaikan, qasamtu salah baini wa baina 'abdi 'ala nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Aku telah bagi salat menjadi dua bagian antara aku dengan hamba-Ku, masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau hamba-Ku benar menunaikan kewajibannya, maka apapun yang dia minta saat sholat itu, aku akan kabulkan. Jadi fungsi sholat itu bukan sekedar ibadah yang ditunaikan, tapi di situ ada janji Allah untuk mengabulkan doa-doa yang disampaikan. Karena itu dalam kitab-kitab fiqih, baik yang klasik, ya, klasik salafan dan kontemporer khalafan, yang dulu dan yang sekarang, as-salatu tu'na biha ad-du'a. Salat itu dipahami juga dengan doa. Kalau Anda baca kitab-kitab fiqih, maka kalimat pertamanya as-salat fil lughati ad-du'a. Salat menurut bahasa maknanya doa. Kenapa disebut dengan doa? Karena semua bacaan-bacaan dalam salat itu isyarat dan isinya menunjuk kepada doa. Takbir sudah doa, iftitah doa. Ternyata Al-Fatihah pun doa, sampai kita mau salam isinya doa. Jadi kalau Anda banyak berdoa dalam salat, coba cek berapa banyak bagian yang dikabulkan. Nah, saat kita berdiri di Al-Fatihah itu ada hadis qudsi khusus akan mengabulkan apa yang kita minta jika benar bacaan Al-Fatihah. Dari mana taunya? Dari hadis qudsi yang kita bacakan di pertemuan lalu. Idza qala al-'abdu, saat hamba mulai membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah 'azza wa jalla, langsung dijawab oleh Allah kalimat itu. Jadi jangan sampai kita memiliki gambaran saat membaca Al-Fatihah dalam salat itu hanya bacaan biasa, langsung dijawab oleh Allah. Karena itu amanat Nabi disebutkan dalam salah satu hadisnya, dirangkum oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim jilid yang pertama nomor hadis yang ke-8. Dan dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang kedua Al-Arba'in An-Nawawiyah dari 42 hadis, disebutkan pada hadis nomor kedua. Dan dikhususkan oleh sementara ulama dengan satu jilid khusus saking pentingnya hadis ini dengan nama hadis Jibril. Maka di dalam bagian bab itu ada pernyataan tentang ihsan. Mal ihsan? Kata Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah menyembah Allah, anta'budallah. Engkau beribadah menyembah Allah. Kalimat ibadah, anta'budallah, ditafsirkan langsung oleh Al-Quran. Di antara makna ta'bud, ta'budallah, perintahnya bimakna u'bud, sembah Allah. Nah, kalimat sembah Allah itu ketika disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan salat. Di mana ditemukannya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sembah saya. Sembah saya. Di sini ada sifat uluhiyah untuk menuhankan Allah saja. Ada sifat kita untuk menyembah Allah. Ubudiyahnya hanya menyembah kepada Allah saja. Bukan kepada yang lainnya. Fa'budni, kata Allah, sembah saya. Bagaimana menyembah Allah itu? Wa aqimis salata li dhikri. Fa'budni wa aqimis salat. Sembah saya, dan cara menembah saya lakukan lewat salat. Ketika Allah mengatakan sembah saya lewat salat, anta'budallaha, engkau menyembah Allah, kapan? Lewat salat. Karena itu dalam salat kita menyembah Allah dengan mengucapkan kami menyembahmu ya Allah. Dalam bahasa Arab kami menyembah, na'bud, hanya kepadamu, iyyaka. Maka kita katakan iyyaka na'bud ya Allah, sekarang kami sedang menyembahmu. Apa yang terjadi ketika menyebutkan kalimat tadi? Perhatikan kata Nabi, rasakan kita sedang didengar oleh Allah. Kita diawasi. Walaupun kita tak mampu melihatnya, rasakan engkau sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala al-'abdu ar-rahman ar-rahim. Jika hamba berkata ar-rahman ar-rahim, qala Allah 'azza wa jalla, Allah langsung menjawab, hamadan asna 'alayya 'abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu malik yaumiddin, jika hamba berkata malik yaumiddin, qala Allah 'azza wa jalla, Allah menjawab, majjalani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'bud, iyyaka na'bud, jika hambaku bertakwa, ya Allah, sekarang kami menyembahmu saja, sekarang kami salat dan kami buktikan engkau Tuhan, kami hamba, karena itu kami menyembahmu sekarang. Wa iyyaka nasta'in, dan ya Allah, kami hamba butuh pertolongan, kami punya masalah, butuh solusi, hanya kepadamu kami minta, karena engkau satu-satunya Tuhan kami ya Rabb. Maka apa yang terjadi dalam bacaan itu? Qala Allahu 'azza wa jalla, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza baini wa baina 'abdi, inilah yang aku maksudkan perjanjian antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi, kalau hambaku benar bacaan Al-Fatihahnya sampai di sini, dari awal salat sampai bacaan ini, ma sa'ala, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta saat ini aku akan berikan. Karena itulah di zaman-zaman dahulu, bahkan zaman dahulu kala, pada zaman dahulu kala teman-teman sekalian, sejak zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat itu dimanfaatkan oleh para nabi dan orang-orang soleh untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Isa alaihi salam salat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Karena itu Nabi Ismail alaihi salam salat, Quran surah 19 ayat ke-55. Karena itu Nabi Zakaria salat, Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39. Dan menariknya dalam berdirinya mereka memohon kepada Allah. Termasuk contoh konkret Nabi Zakaria, sering kita kisahkan, bermohon dalam berdirinya saat salat, minta kepada Allah agar dikaruniakan keturunan. Hal yang mustahil, kata kebanyakan orang secara medis dan klinis, karena istrinya divonis maaf, menopause dan mandul. Mustahil punya keturunan. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu kemudian saat meminta, langsung dikabulkan oleh Allah. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى. Datang malaikat sementara beliau masih berdiri dalam sholatnya. Sholatnya belum selesai, berdiri minta kepada Allah. Belum selesai sholatnya, baru selesai doanya dalam berdirinya, langsung dikabulkan. Anda dapat kabar gembira, akan punya keturunan, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut sementara orang, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis secara medis, menopause dan mandul, kata Allah, bagiku tidak ada yang mustahil. Jadi dan hidupnya. Dan beruntungnya kita umat Nabi Muhammad SAW, Nabi istimewa, Rasul terbaik, lahir di tempat yang paling mulia, jaminan surga yang paling hebat, Rasul paling panutan. Maka spesial untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, jangankan meminta, setiap akan sholat langsung ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, mau minta apa. Bahkan diperintahkan, ingat ya, minta. Minta kata Allah. Bahkan panggilan sholat dibuka dengan panggilan minta. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu, ingat jika kalian punya persoalan, minta solusinya kepada Allah. Sabar dulu terima, setelah itu mintakan. Kapan ya Allah? Wassalah, saat sholat. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat perintah. Ini saking inginnya Allah meringankan beban hidup kita. Saking inginnya Allah hidup kita itu tenang di dunia. Jangan banyak persoalan. Tenang. Allah minta kita tenang. Sholat itu disebut zikir. Wa aqimis sholata li zikri. Tunaikan salat supaya menjadi zikir kepadaku. Fungsi zikir itu menenangkan jiwa. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu jika salatmu benar, zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati akan tenang. Jadi ketika kita dipanggil salat, itu panggilan untuk menenangkan jiwa kita. Ketika dipanggil salat, panggilan untuk memberikan solusi kepada kita. Ketika diminta salat, panggilan untuk meringankan beban hidup yang sekarang sedang kita rasakan. Jadi kalau orang sehat, orang berakal, orang cerdas, orang mengerti, dan orang mau meringankan beban hidupnya, tentu dia akan senang dengan panggilan salat, bahkan belum dipanggil, dia sudah siap-siap untuk menunaikan salat. Karena itu sangat paradoks, berlawanan, sangat aneh, dan rasanya tidak bisa dimengerti kalau ada orang ingin diringankan beban, tapi dia tidak mau menerimanya. Katanya punya masalah, katanya ingin solusi, katanya ingin rezeki, katanya ingin kemudahan. Sekarang yang punya segalanya memanggil Anda, saya berikan sekarang ya. Tapi ketika diberikan Anda malas-malasan, bagaimana bisa mendapatinya? Ketika akan diberikan Anda tunda, bagaimana bisa menerimanya? Ketika akan diberikan bahkan ada yang tidak mau menerimanya, sedangkan dia mengharapkannya. Ya Allah, apa engkau benci denganku? Aku minta solusi, datang sini aku berikan. Malas ah, bagaimana bisa didapatkan? Itulah sebabnya panggilan sholat dibuka dengan kalimat wasta'inu, siapkan apa permohonanmu. Bahkan bagi orang-orang yang masih ragu, dipanggil imannya. Apa masih punya iman dalam jiwa, bu? Maka dimunculkan di ayat 153 panggilan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang masih punya iman. Apakah imannya lemah, ataukah imannya standar, imannya kuat, dipanggil dengan ya. Disebutkan 361 dalam Al-Quran, nida'ul qarib, nida'ul mutawassit, nida'ul ba'id. Panggilan untuk merasa yang dekat dengan Allah, panggilan merasa yang setengah-setengah dengan Allah, atau panggilan bagi orang yang merasa jauh dengan Allah, tapi masih merasa punya iman dalam dirinya. Sepanjang kau mengaku beriman, ada iman dalam jiwamu, kata Allah, saya ingatkan padamu, ha, saya tekankan ayyu, gabungkan ayyuha, saya serius nih, saya tekankan, saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Sepanjang kamu masih punya iman, besar, kecil, tua, muda, kaya, cuk, saya enggak peduli. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Semua pemilik iman tanpa kecuali. Sepanjang masih punya iman, ista'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Imanmu akan menuntun engkau minta solusi kepada Allah lewat salat. Jadi kalau ada orang punya persoalan, dipanggil salat masih enggak mau salat, patut dipertanyakan orang itu masih punya iman atau tidak. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar panggilan azan, yang harus kita hadirkan dalam benak kita bukan beban. Kalau beban itu capek. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang teringat fitness, beban, barbel. Ya berat, gitu kan? Tapi kalau kita bayangkan solusi, Masya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Gajian. Allahu akbar, Allahu akbar. Lamaran diterima. Allahu akbar, Allahu akbar. Tender menang. Allahu akbar, Allahu akbar. Besok akad. Masya Allah. Malam lamaran, subuh akad. Kalau semuanya begitu enak. Dan semua hal yang disebutkan tadi namanya falah. Falah, kemenangan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, kejayaan, falah. Hayya ala salah. Kenapa salat? Hayya ala falah. Ayo dapat. Jadi kalau yang kebayang semua itu demikian, itu enak. Di salat itu bukan beban. Nikmat gitu. Jadi baru mendengar suara itu langsung bangun. Ya Allah, solusi ini datang. Ya Allah, ini yang aku butuhkan. Ya Allah, aku tunggu-tunggu dari subuh tadi. Sekarang rupanya tiba. Ya Allah, aku tunggu-tunggu dari malam tadi. Ya Allah, kenapa aku gak dengar azan? Ya Allah, ketiduran rupanya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, orang-orang beriman itu akan menghafalkan waktu sholat. Hafal dia waktu sholat supaya merencanakan besok mau minta apa, nanti mau minta apa. Hafal. Kayaknya ciri orang beriman ketika disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Itu bukan sekedar dia senang sholat dan pasca sholat dia mengingat Allah. Tapi dia juga mengetahui waktu-waktu sholat. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهِ. Maka jika engkau telah selesai menunaikan sholat, segera bergegas zikir kepada Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Itu ciri keberhasilan sholat kita. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Baik Anda dalam keadaan berdiri, sedang buru-buru, jangan menghilangkan zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru, taksinya sudah menunggu sambil keluar astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mau ke mana, Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku alhamdulillahi wa 'ala kulli syai'in qadir. Masuk. Kuningan, Pak. Jalan. Enak gitu. Ada kesempatan duduk, duduk. Tunggu sampai syuruk, tunaikan sholat. Tak ada kesempatan sulit di rumah sakit, tidak ada masalah. Rumah sehat, tidak ada persoalan. Sambil berbaring. Wa'ana junubikum. Fa'idha tuma'nantum fa'aqimus sholat. Hati tenang, suasana nyaman, tunaikan sholat dengan enak. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban maw'uta. Sungguh sholat itu bagi orang-orang yang punya iman. Waktunya jelas ditentukan. Demikian terjemahan di mushaf. Tapi kalau Anda baca dengan ilmunya balaghah, maka kalimatnya akan berubah. Sungguh orang yang punya iman itu akan tahu baginya jelas waktu sholat. Kalimat singkatnya, orang beriman itu akan kenal, tahu, hafal waktu sholat. Jadi kalau Anda tahu, misalnya dalam kehidupan dunia saja, besok mau gajian, siap-siap Anda. Besok di kantor gajian jam 7, telat 5 menit, gagal. Tunggu besok hari lagi. Pertanyaan saya, kalau ada ketentuan demikian, gajian jam 7, telat 5 menit, tunggu besok lagi. Datang jam berapa ke kantor? Jam 6, jam 5, sebelum subuh berangkat, booking. Sama satpamnya, kalau belum saya datang, jangan buka. Ya. Udah minta duluan. Jadi sekarang Allah panggil kita. Kalau kita paham itu semua kemuliaan untuk kita, kita booking dari sekarang. Ya Allah, insya Allah saya akan datang. Ya Allah, berikan kesempatan untuk bangun. Dan rahasia terbesarnya ketika kita menunaikan salat, maka di situ kemudian ada jawaban-jawaban. Di antaranya kemuliaan Al-Fatihah. Hanya persoalannya, apakah semua yang membaca Al-Fatihah, khususnya dalam salat, umumnya dalam bacaan-bacaan untuk menerapkan fungsi Al-Fatihah sebagai asyifa, misalnya obat, ya, sebagai fungsi-fungsi lain yang telah kita sebutkan dahulu, Al-Kafiyah, Al-Syafiyah, As-Salah, Alhamdu, Asasul Quran, Umbul Quran, Umbul Kitab. Apakah semua yang baca Al-Fatihah akan mendapatkan keistimewaan ini? Pertanyaan besarnya. Karena tidak sedikit orang yang membacakan itu, bahkan berdoa dalam sholatnya, dia tidak mendapati apa yang telah dijanjikan. Apakah Allah di sini belum mengabulkan doanya? Atau persoalannya, dia sendiri yang kemudian tidak tepat memahami dalam bacaan Al-Fatihahnya? Karena itulah kita akan jawab itu dalam kajian saat ini untuk bisa mendalami rahmatullah apa yang kita bisa dapati. Nanti cara kita mengamalkan Al-Fatihah itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari informasi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan lewat para ulama-ulama kita. Kesiapan hati kita, kita mulai dengan bagian yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kan sini sejenak, kalaupun tak nampak dari sisi yang berbeda di papan tulis, tidak apa-apa, karena nanti saya juga akan terangkan kemudian dan suara bisa terdengar. Dan di luar ta'lim ini, Anda bisa mereview nanti ta'lim kita lewat saluran yang tersambung pada saat ini di Al-Hidayat Official di YouTube. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Fokus ini, saya tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan sini pelan-pelan. Saya ingin tegaskan satu hal yang sangat penting. Kalimat Al-Fatihah, sekali lagi. Al-ya, ingat di pertemuan lalu, bisa ma'rifah, ta'rif, bisa istighraq. Kalau dia ta'rif, ma'rifah, maka yang dimaksud Al-Fatihah itu surah pembuka dalam mushaf dan surah pembuka dalam salat. Pahami sampai sini? Alhamdulillah. Tapi kalau yang dimaksudkan istighraq, mencakup semua fungsi keutamaan dan keistimewaannya, maka jika itu yang dimaksudkan, maka hal yang perlu kita pelajari adalah semua kandungan Al-Fatihah itu dari awal sampai akhir untuk mendapatkan keistimewaan yang dijanjikan. Bagaimana caranya baca Al-Fatihah bisa mendapatkan syifa, bisa mendapatkan misalnya keberkahannya, bisa mendapatkan kemudahan dalam aktivitas pekerjaan kita. Bagaimana caranya? Maka pahami awal ayat sampai akhir ayat Al-Fatihahnya. Tapi kalau sekedar ingin dipakai dalam sholat, sah. Atau sekedar ingin baca Al-Quran, antum tak paham pun tak ada masalah. Sholatnya sah. Karena syarat sholat itu bukan paham kandungan Al-Fatihah. Syarat sholat itu benar bacaan Al-Fatihahnya. Begitu dibacakan, benar. Tapi kalau tidak paham, antum kehilangan momentum untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengerti sampai di sini? Baik, dalam upaya kita memohon itu, syarat pertamanya, kita harus paham setiap huruf, setiap kalimat, bahkan setiap harakat, dari awal ayat sampai akhir ayatnya. Di pertemuan lalu, kita sudah sepakati berdasar keterangan dalam Al-Quran, surah ke-15, ayat 87, bahwa Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Dan kami telah turunkan hanya kepadamu saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada nabi-nabi yang lain, 7 ayat yang akan terus diulang-ulang. 7 ayat yang akan terus diulang-ulang. Satu episode kemarin kita bahas, yang dimaksud dengan 7 ayat itu adalah surah Al-Fatihah. Karena itu, kita mulai dengan bagian yang pertama, ayat yang pertama dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan harakat dulu supaya mudah untuk dibaca. Kita akan belajar bacaan Bismillah ini dengan 3 klasifikasi, 3 pembahasan. Pembahasan pertama, kait dengan makna. Apa maknanya Bismillahirrahmanirrahim? Dan saya mohon nanti bersabar belajarnya, karena saya tidak akan terjemahkan. Yang akan saya sampaikan penggalian makna dari para ulama, dari mulai makna bahasanya. Kenapa menggunakan ba di situ? Ba-nya apa? Ya, apa fungsi ba di sini? Apa maksud kalimat ismun? Apa maksud kalimat Allah? Apa maksud kalimat Ar-Rahman? Apa maksud kalimat Ar-Rahim? Sampai semuanya kita paham, baru kita akan mengerti bagian kedua tentang hikmah penggunaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Jadi kalau sudah paham artinya, bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan kita? Kalau sudah mengerti ini, baru kita masuk kepada aspek fiqihnya. Apakah ada kajian fiqih di dalamnya? Kalau dipakai dalam sholat, apakah dibaca enggak kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Kalau di luar sholat, bagaimana cara baca kalimat ini? Apakah dalam sholat dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim? Ataukah silensir? Atau tidak dibaca sama sekali? Atau dibaca misalnya yang pertama, selanjutnya tidak? Kalau di luar sholat, bagaimana bacaannya? Apakah harus lengkap? Mau makan, minum, Bismillahirrahmanirrahim? Atau boleh disingkat, Bismillah misalnya? Seperti apa gambarannya? Itu aspek fiqih. Pakat sampai di sini? Sepakat tidak sepakat, tetap saya bahas 3 itu. Ya, saya mulai memperkenalkan dulu pembuka dari kitab ini, Tafsir Al-Quran Al-Azim li Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Nanti kalau terkait dengan aspek hukum, saya bawakan kitab yang lain. Saya ambil contoh misalnya kitabnya Syekh Ali As-Sabuni. Ya, Syekh Ali As-Sabuni, Tafsir Ayatul Ahkam, Tafsir Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Rinci semua di situ. Ayatnya apa? apa dalilnya, apa pendapat ulama-nya, setiap pendapat apa dalilnya, lalu disandingkan semua pendapat itu, dikomparasikan, bandingkan, dan terakhir kesimpulan dari perbandingan itu. Nanti insya Allah saya bawakan kitabnya, yang hari ini kita akan bahas bagian yang pertama dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan saya pun bawakan duanya supaya tidak diduga bahwa ini hanya ilmu otak-atik saja Ustaz Adi Hidayat. Nah, nanti kitabnya saya tunjukkan. Dari kitab ini nanti kita turunkan kajian kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Syekh Ibn Kathir rahimahullah. Iftatah biha sahabatu kitab Allah Ta'ala. Iftatah biha sahabatu kitab Allah Ta'ala. Para sahabat seluruhnya memulai bacaan kitab Allah, yang ini Al-Quran, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim di mushaf. Karena itu tulisan di mushaf Bismillahirrahmanirrahim dicantumkan. Baik yang bacaan Al-Fatihahnya, Bismillahnya sir, tidak dibaca sama sekali, tetap ketika Anda melihat mushaf akan ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jelas sampai sini? Baik. Wattafaqal ulama'u 'ala annaha ba'du ayatin min suratin Naml. Pertama, semua ulama sepakat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim tercantum sebagai bagian dari ayat di surah An-Naml, surah ke-27, ayat ke-30. Ya innahu min Sulaibana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini khusus untuk di ayat itu, di surah itu, surah ke-27, surah An-Naml. Ingat, kalau disebutkan surah Al-Quran, saya sudah pernah mengajarkan, jangan bacakan dengan terjemahannya. Karena ini termasuk bagian dari kalimat-kalimat dalam syariat yang harus dibacakan dengan Arabnya. Ya, seperti adhan, di nama surah dalam Al-Quran, kalau ingin berbincang dengan kawan, jangan disebutkan terjemahannya. Pertama, namanya akan berubah dalam kesan. Terjemahannya mungkin benar, tapi kesan yang diterima di hati bisa berbeda. Yang ketiga, respon kita menyikapi suratnya atau nanti menyikapi syariatnya juga akan tidak sama. Minimal tidak serius dalam menunaikannya. Sedang baca surat apa, akhi? Surat semut. Kamu bro? Surat mak-mak, An-Nisa. Ya? Nah, misal, kamu apa? Surat saya gajah, Al-Fil. Ya, dia sedang baca apa? Dia sedang baca surat lebah, An-Nahl. Nah, jadi kesannya agak lain. Beda dengan kita ucapkan, baca apa dia? An-Naml. Kamu rojaan surat apa? Al-Fil. Dia surat apa? An-Nisa. Jelas ya? Sama dengan adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan diganti-ganti. Begitu Anda terjemahkan ke dalam bahasa biasa, atau ada penerjemah, atau diganti bahasanya. Karena pernah kejadian di beberapa negara demikian. Di Turki pernah terjadi seperti itu. Di Tunisia hampir-hampir. Dan tidak ada kesan dalam jiwa. Tidak ada lekat. Dan tidak ada penguat ke dalam hati kita untuk menunaikan sholat dengan baik. Respon dari adhan itu. Bayangkan di Indonesia berapa bahasa muncul. Ya, pulau saja itu ada 13.677 pulau. Itu belum termasuk pulau Gabung, pulau Gebang, ya, pulau Abang, dan sebagainya. Anda bayangkan, bahasanya banyak. Ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya, bahasa Betawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa persatuan. Ya, bahasa Arab muncul. Tapi ketika Anda terjemahkan, ya, Tuhan saya besar, Tuhan saya besar. Indonesia, tapi orang lain belum tentu tahu. Betawi, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Ke Bandung, Allahu Agung, Allahu Agung. Beda, kesannya lain. Ya, jelas ya? Karena itu dalam hal konteks terkait dengan surah Al-Quran, sebutkan dengan namanya. Semua ulama sepakat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang tercantum dalam surah An-Naml, surah ke-27, ayat ke-30, adalah termasuk bagian dari surah itu dan ayat yang dimaksudkan. Enggak ada perbedaan pendapat di sini. Kemudian tsumma ikhtalafu hal hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin? Kemudian mereka berbeda pendapat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk awal dari setiap surah? Misal setiap surah Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda buka di mushaf sebelum Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Sebelum Ali Imran ada Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum An-Nisa ada Bismillahirrahmanirrahim. Cuma satu surah yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surah ke-9, namanya surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Hanya satu surah yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan, walaupun tidak ada di situ, tapi Allah kemudian menyantumkannya di An-Naml ayat ke-30. Di jumlah Bismillahirrahmanirrahim tetap 114 jumlahnya. Semua 113 selain Al-Bara'ah, tapi kemudian ditetapkan di An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Maka jumlah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran, dalam mushaf semuanya 114. Jelas? Kenapa Ustaz tidak dibuka Al-Bara'ah At-Taubah dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat penuh dengan ungkapan kasih sayang. Janji-janji kebaikan. ada kemuliaan, ada lemah lembut di dalamnya, ada sifat Allah yang sangat memerhat. Sedangkan al-bara'ah at-taubah itu surahnya diturunkan untuk membuka izin perang. Bara'atum minallah. Telah tiba kemudian izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika kalian banyak dizalimi, sekarang kalian sudah mulai kuat bisa membela diri. Silahkan siapkan pembelaan itu, berjihad kalian. Di jihad bukan menembak orang sembarangan. Ya, bunuh orang, granat orang, bom orang, bukan. Jihad itu mempertahankan harga diri, mempertahankan izzah Islam wal muslimin ketika kita memang kemudian membutuhkan pembelaan-pembelaan yang dimaksudkan. Maka dalam perang itu tidak ada kasih sayang. Saya banyak menerangkan kalimat ini, belum pernah ada di muka bumi ini dari awal sejarah sampai dengan kekinian orang perang pakai kasih sayang. Silahkan cek, tanyakan pada tentara-tentara manapun, pada pasukan-pasukan paling hebat dimanapun, pernahkah ada sejarah dituliskan perang menggunakan kasih sayang? Assalamualaikum, assalamualaikum dulu tuh. Izin tembak ya. Dor, enggak. Kalau sakit maaf ya, ya sengaja. Ya, enggak ada begitu. Tembak ya tembak, gitu kan? Karena itu di At-Taubah tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal surah itu termasuk bagian dari surah itu atau tidak. Jelas ya? Kemudian au min kulli suratin kutibat fi awwaliha wa annaha ba'du ayatin min kulli suratin au annaha kadzalika fil Fatihah. Atau bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah saja. Kalau tadi setiap surat ya, awal surat, awal surat, awal surat. Atau bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surah Al-Fatihah saja, yang lainnya tidak. Maksudnya bukan bagian dari surah Ali Imran, bukan bagian dari surah Al-Baqarah, bukan bagian dari surah An-Nisa dan seterusnya. Tapi dia bagian khusus dari surah Al-Fatihah. Jadi yang pertama, bagian dari setiap surah. Yang kedua, hanya Al-Fatihah saja. Yang ketiga, أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية على أقوال العلماء سلفا وخلفا. Yang ketiga, ataukah Al-Fatihah itu bukan bagian dari Al-Fatihah? Maaf, ataukah Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah dan bukan bagian dari semua setiap surah, tapi dia ayat khusus yang diturunkan untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Ada tiga bagian. Satu, bagian dari semua surah. Yang kedua, hanya Al-Fatihah saja. Bukan bagian dari surah-surah yang lain. Bukan bagian dari Al-Baqarah, bukan bagian dari Ali Imran sampai An-Nas. Dia hanya bagian dari Al-Fatihah saja. Yang ketiga, dia bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari setiap surah. Dia satu ayat sendiri yang diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antara surat satu dengan surah yang lainnya. Di sini nanti ada detil pendapat dari para ulama. Apa pendapat mereka? Bagaimana kemudian dalil-dalilnya? Itu nanti kita akan rincikan di kitab terkait dengan ayat-ayat hukum, kitabnya Rawa'iul Bayan Tafsiri Ayatil Ahkam. Ya, di situ nanti akan memuat pendapat-pendapat para ulama dengan detil dan lengkap insyaallah. Ini pembuka dari Al-Imam Ibnu Katsir. Sekarang yang kita bahas, karena bagian fikih bagian yang ketiga, kita masuk pada bagian yang pertama tentang makna bismillahirrahmanirrahim dulu, terlepas dari perbedaan pendapat dari para ulama tentang kedudukan dan bacaan-bacaannya. Namun mereka sepakat bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat pembuka dalam mushaf dan termasuk tuliskan dalam surah Al-Fatihah. Sepanjang ada dalam kalimat surah Al-Fatihah, maka kita bahas setiap hurufnya dari awal sampai akhirnya, termasuk yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Paham sampai di sini? Baik. Maka bagian yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan huruf ba di sini? Satu. Saya mohon izin tadi menyampaikan dengan cepat, sekarang saya akan lambatkan. Di sini kita akan masuk bagian inti-inti bahasan kita. Saya coba turunkan dulu setiap kalimat-kalimat atau hurufnya sehingga kita akan paham dari setiap satu ayat itu ada berapa persoalan dan bagian yang akan kita bahas. Itu huruf ba. Kedua, ta ismun dari bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian keduanya. Ada kata ismun begini. Tiga, lafaz Allah jalalah. Keempat, kalimat ar-Rahman. Dan kelima, ar-Rahim. Jadi ada berapa bagian? Lima. Satu huruf ba. Yang kedua, kata ismun bismi, ya. Yang ketiga, kalimat jalalah, lafaz jalalah Allah. Yang keempat, Ar-Rahman. Dan yang kelima, Ar-Rahim. Termasuk bagian yang pertama, mengenal makna huruf ba dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sekedar disebutkan cukup diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ataukah ada makna lain yang sangat luas dan dalam di balik huruf ini? Patokan kita kitabnya. Jadi saya setiap akan menerangkan kaidah, saya bawa kitab supaya Anda paham bahwa apa yang akan kita bahas punya argumentasi dan pertanggungjawaban yang jelas secara ilmiah. Ini kitabnya. Ya. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Ya, nanti sampulnya beda-beda nanti ya. Ada yang warna hijau, ada yang coklat ya. Ini asalnya sampulnya warna coklat. Saya bawa ke Indonesia, saya simpan. Ternyata ada rayap. Ya, Masya Allah, rayap pun senang ke kitab. Anda bayangkan. Masa antum yang bukan rayap gak senang kitab? Ya, jadi Masya Allah saya lihat, wah kena rayap. Rayap senang kitab. Dia makan tuh kitabnya dengan kertas-kertasnya. Ya, masa antum kemudian yang diberikan risalah untuk menyembah Allah dalam keadaan yang sempurna tidak senang dengan isi kitab. Ya, Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Kitab ini keistimewaannya akan diterangkan semua makna huruf dari alif sampai ya. Apa makna alif? Ada berapa makna? Apa makna ba? Ada berapa jenis ba dalam Al-Quran, dalam hadis yang digunakan orang Arab? Ada berapa jenis semuanya? Dan nanti ketika menemukan itu, Anda akan paham ketika menerjemahkan Al-Quran. Begitu baca Quran, oh ba ini maksudnya ini. Oh ba yang ini maksudnya ini. Sekarang pertanyaannya, ada berapa jenis ba di dalam kalimat bahasa Arab? Dan dari sekian jenis itu, ini kalimat ba di Bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam kategori yang mana? Misal, kalau ada 14, kalau ada 13, kalau ada 10 jenis huruf ba, yang satu ini di antara 10 masuk ke dalam hukum yang mana? Demikian kemudian kita akan memahami dan menerapkannya dalam kajian Al-Fatihah itu. Sekarang, kapan kita akan bacakan kitab ini? Setelah menunaikan sholat isya berjamaah. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Kita seluruh amalan sunnahnya insyaAllah. Semoga salat kita dan seluruh zikir kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita berdoa kepada hamba-hamba Allah yang telah beriman yang belum menunaikan salat isya. Entah di perjalanan atau waktunya berbeda. Kita berdoa semoga juga diberikan kesempatan untuk menunaikan sholat isya dengan khusyuk. Dan mudah-mudahan sekali lagi para pelaku maksiat bisa bertobat dan kembali berhijrah untuk mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengingatkan semua hadirin, baik di dalam masjid ataupun sekitarannya, untuk mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala dan menilai ta'lim kita ini sebagai bagian dari perjuangan kita untuk beramal saleh. Kalau seperti itu, insyaAllah cara kita berta'limnya akan lebih ringan. Saya tadi coba mengamati beberapa bagian ikhwah, ada yang berdiri, ya di bukan di dalam bahkan di luar. Ya, ada beberapa mungkin bagian-bagian yang mesti berjuang. Ya setidaknya mudah-mudahan itu perjuangan mendapatkan ridha Allah, karena di akhirat itu lebih berat lagi perjuangannya. Jadi mumpung masih di dunia, kita berjuang dengan semangat karena kita tidak tahu di bagian mana kita akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi di antara malam ini ada bagian tersendiri bagi sebagian saudara-saudari kita untuk berpulang kepada Allah. Dan dalam pulang itulah dicatatkan kalimat terbaik sedang berjuang untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan insyaAllah pelajaran kita dalam kajian surah Al-Fatihah pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada klasifikasi bagian pertama dari 5 pembahasan di ayat ini, yaitu pembahasan tentang makna huruf ba, khususnya ba yang melekat pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja fungsi ba itu, khususnya dalam penggunaan huruf ini di bahasa Arab? Saya ingin bedakan, kita sedang tidak bicara ba dalam bahasa Latin. B dengan A dibaca ba. B dengan I dibaca B. B dengan U dibaca Bu. Ya, B dengan O dibaca Bo. Ba, Bi, Bu, Bo. Ya. Kemudian itu tidak kita uraikan. Yang kita uraikan adalah huruf ba dalam penggunaan dan pengucapannya di lisan orang-orang Arab. Siapa makna yang dimaksudkan? Karena itu, kita akan kembali kepada karya ulama-ulama kita yang menyampaikan tentang makna-makna huruf dan kalimat dalam bahasa Arab. Kembali ingatkan, kita akan gunakan kitab yang sangat populer. Jadi kajian-kajian para tulabul ilmi, penuntut ilmu dari masa dulu hingga masa kini, yaitu kitab Bughril Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ini ulama besar, banyak kitabnya. Dan kitabnya juga banyak diburu. Dan Masya Allah, kitab-kitabnya juga sangat bervariasi di bidang-bidang yang berbeda-beda, tidak hanya di satu ragam ilmu saja. Ini kita akan masuk langsung pada pembahasan huruf ba. Ya, kalau saya bahas dari huruf alif, itu menghabiskan 167 halaman tersendiri. Baru huruf alif, 167 halaman. Ya. Nah, sekarang kita masuk huruf ba. Ya, jadi langsung ke huruf ba, supaya kita bisa mendapatkan banyak faedah atau manfaat di pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau bacakan? Silakan. Ini masih asli insyaallah, enggak saya apa-apakan, masih bahasa Arab, ya. Ya. Dan tanpa harokat, ya, tanpa harokat. Jadi asli ini insyaallah, ya. Harful ba, huruf ba. Ya, harful ba, huruf ba. Serangkan sebentar. Tulisan ya, teman-teman sekalian. Ini seperti ini, ba. Tapi kalau kita ingin munculkan aslinya, begini kemudian diucapkannya, al-ba, huruf ba, hamzahnya. Ya, harful ba, huruf ba. Ingat, dibaca dengan ditulis, itu beda. Dituliskan begini, satu saja. Ini, tapi dibacanya begini, ba, tulisannya begini. Kenapa penting saya terangkan ini? Kita akan kembali kepada faedah membaca ayat Al-Quran. Setiap huruf dalam ayat Al-Quran itu tidak diberikan pahala berdasarkan tulisannya. Ingat, tapi bacaannya. Bukan tulisan, tapi bacaan. Kembali ke hadis Nabi, di hadis riwayat At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Ya, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang bisa membaca, siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitab Allah, bukan menulis, membacakannya. Ya, ya. Falahu ashru hasanat, maka setiap huruf yang dibacakan itu dia mendapatkan 10 nilainya, 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim, kata Nabi, satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin ashru hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau Anda lihat tulisan, Anda akan menyimpulkan bahwa alif, lam, mim itu adalah 3 huruf. Kalau lihat tulisan, simbol. Alif, lam, kemudian mim. Hitung. 1, 2, 3. Berapa huruf? 3 huruf. Kemudian Anda akan kalikan setiap hurufnya berapa? 10. 3 kali 10 berapa? 30. Orang akan hitung ini 1, 2, 3 kali 10. Ingat, Al-Quran beda. Kalau amalan lain, sholat dan lainnya misalnya umumnya standar. Selesai dikerjakan dapat 10. Sholat misalnya, dikerjakan selesai dapat 10. Paling minimal, kalau sendirian. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kali kebaikan, setiap satu itu nilainya 10. Hasanah, satu kebaikan yang punya pahala disebut hasanah. Salat disebut hasanah dalam Al-Quran. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat itu. Ya, dari mulai siang sampai malam sampai ke subuh. Tunaikan semuanya. 5 waktu itu. Awas, hati-hati. Sungguh sholat-sholat itu disebut dengan hasanat. Setiap Anda kerjakan sholat punya hasanah itu. Selain punya pahala, dia bisa menggugurkan dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar. Sholat disebut dengan hasanah. Setiap satu hasanah 10. Karena itu kalau Anda sholat sendirian, selesai sholat dapat 10 pahalanya. Jangan dihitung 1, 2, 3, 4, sampai 10. Jarak 1 ke 2 bisa 500 tahun. Kalau Anda berjamaah, dapat 27. Kalau Anda ke masjid, baru datang, belum sholat, dapat 25. Baru datang, baru di hadis muslim, baru datang ke masjid. Dengan niat sholat, baru datang 25. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Sampai 25. Baru datang. Kalau gitu saya datang aja Ustaz, besok balik lagi. Sholat sendirian di rumah dapat 10, saya baru datang ke masjid 25. Dengan niat sholat. Kalau datang niat balik lagi, gak dapat apa-apa. Tapi Al-Quran beda. Tidak dihitung selesai baca dapat 10, tidak. Setiap hurufnya Anda bayangkan. Setiap huruf. Jangan diartikan Anda baca, Bismillahirrahmanirrahim. 10, tung. Berapa jumlah hurufnya? Tapi kebanyakan orang menghitung itu bukan dari bacaannya. Kan Nabi katakan, walam akul, saya enggak katakan kata-katanya, bukan tulisannya. Kalau tulisannya begini, 1, 2, 3. Tapi kalau bacaannya, kata-katanya, maka ngukurnya menggunakan ilmu arud. Dalam ilmu arud, setiap yang ditulis, jangan dilihat tulisannya, tapi lihat bacaannya. Di ilmu arud, ada 16 rumus disebut dengan bahar. Jadi kalau Anda tuliskan, alif, lam, mim, tulisannya seperti ini. Alifun. Ada berapa huruf lagi? 3. Dari satu ini aja ada 3 × 10. Masya Allah. Ini huruf apa? Belum selesai. Hamzah. Dari sini saja. Hamzah. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 huruf. Dari sini saja. Ha. Haun. 3 huruf. Ha. 1, 2, 3. Belum selesai. Ternyata rumus ini nanti disebutkan dalam Al-Quran surah kedua ayat 261. Orang yang selalu hitung-hitungan dalam beramal akan diberikan sesuai dengan hitungannya. Tapi setiap orang yang mengerjakan karena Allah tanpa pernah berhitung, wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un 'alim. Allah akan berikan tanpa batas dengan kadar kekuatan pengetahuan Allah terhadap kadar keikhlasan orang yang beramal. Kalau mengerjakan apapun termasuk infak, jangan pernah kita berhitung. Disebutkan di ayat sekali infak 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil kulli sumbulati mi'atu habba. Ingat, sekarang sering dipotong sampai sini ayatnya. Setiap orang infak, setiap satu yang dia keluarkan sama dengan satu menanam biji satu. Ya, menanam satu benih. Satu tumbuh jadi 7 tangkai. Tiap tangkai ada 100 biji baru. 1 × 7 × 100, 700 kali lipat. Orang sering menghitung, masukkan 100 ribu × 700. Itulah nilainya di sisi Allah. Ayatnya belum selesai. Teruskan ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan berikan kadar berkali lipat tanpa hitungan kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Orang yang tidak pernah berhitung dalam amalannya. Kalau Anda masukkan 100 ribu, tapi Anda hitung. 100 ribu, nolnya 5. Lumayan, di sisi Allah 700 kali lipat. Ditung 70 juta. Masya Allah. Bikin status, alhamdulillah hari ini sudah punya tabungan akhirat 70 juta. Pada satu orang yang masukkan cuma 500 rupiah. Dan dia gak pernah berhitung. Saking ikhlasnya dia jaga itu supaya gak bunyi gitu kan. Masukkan. Dan kotaknya itu bukan kayu, tembaga. Ya. Saking ikhlasnya dia jaga supaya gak bunyi itu. Masuk. Dan lillah dilakukan karena Allah. Masya Allah. Boleh jadi dia dapat 1 juta kali lipat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini saya ingin katakan, kalau baca ba ini, jangan dikira sekali ba dibaca dapatnya cuma 10, belum tentu. Walaupun secara hitungan ini akan ditemukan misalnya 19 huruf secara hitungan, tapi ingat pahalanya akan dituliskan dengan bacaan, bukan dengan hitungannya. Paham di sini? Nah, sekarang harful ba. Nah, karena itu saya tuliskan bentuk keasalnya ba, walaupun ditulis dengan satu bilangan saja, satu unsur bi. Ya, tapi kembali ke asalnya, huruf ini dibaca dengan ba. Ada berapa maknanya? Al-ba'ul mufradah. Ba yang berdiri sendiri itu, maksudnya kalau kita melihat huruf ba secara sendirinya, tidak digabungkan dengan huruf-huruf lain, ya ba sendiri, ya ba sendiri itu harfu jarrin li arba'ata asyara ma'nan. Huruf ba ini dia punya 14 makna. Huruf ba saja. Sebelum digabung dengan huruf-huruf lain, ba saja itu punya 14 makna. Jadi kalau saya pisahkan tadi, begini teman-teman, kan kita pisah bagi 5 bagian kan? Di sini ada 5 kalimat. Huruf ba, ismun, Allah, ar-Rahman, ar-Rahim. Kita pisahkan dulu pada unsur-unsurnya untuk mendapatkan keindahan maknanya dan kedalaman pengertiannya. Ba turunkan, ba ini saja, satu huruf ini, kata Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Mughdil Labib, berdasarkan penelusuran beliau pada lisan orang-orang Arab, kapan ba digunakan dalam tulisan mereka, dalam bacaan mereka, ditemukan huruf ba ini punya 14 makna, 14 fungsi. Ada 14. Awas, hati-hati. Dan setiap 14 ini bisa beda-beda maknanya. Kalau Anda baca dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini sama enggak dengan ba di Al-Ma'idah ayat 6? Wamsahu biru'usikum. Sama enggak dengan kalimat alaisallahu bi ahkamil hakimin? Ba-nya sama enggak? Sama-sama ba, sama-sama harakatnya kasrah. Ba bi bi bi bi. Berapa banyak bi dalam Al-Qur'an? Apakah semuanya punya makna yang sama? Belum tentu. Itulah indahnya bahasa Al-Qur'an. Kalau dikembalikan kepada maknanya dan dahsyatnya Allahu Akbar, semua diksinya akan sangat tepat dengan konsepnya. Semua pilihan hurufnya akan sesuai dengan maknanya. Sekarang kita akan lihat apa saja yang ke-14 itu. Fungsi bisa 1 jam. Jam berapa kita malam ini? Silahkan insyaallah ya. Anda sampai jam 11, ya saya jam 9 dah pulang ya. Saya mau ke Padang nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Awaliha, yang pertama dari 14 itu. Ya, yang pertama awaliha. Ustaz, kenapa dibaca awaliha bukan awaluha? Karena ataf kepada kalimat sebelumnya. Li arba'ata asyara. Ya, harusnya arba'ati ini. Arba'ati asyara. Arba'ah, karena ada huruf lam, dibaca awaliha bukan awaluha. Pertama, al-ilsaq. Al-ilsaq. Qila wa huwa ma'nan. Dan inilah yang dimaksud makna utama dari huruf ba itu. Pertama, al-ilsaq. Ingat, ilsaq bukan besok. Besok. Ilsaq. Al-ilsaq. InsyaAllah. Saq. Ilsaq. Qila wa huwa ma'nan. Dan banyak yang menyebutkan bahwa fungsi pertama ini, inilah fungsi asalnya. Paling dasar, yang paling pokok. Di antara 14 fungsi ini dasar yang paling utama. Jadi kalau ada huruf ba, rata-rata tidak akan jauh dari fungsi yang pertama ini. Yang lainnya nanti akan mengikuti. Kita akan lihat nanti ya. Ada musahabah, ada tab'id, tab'id bin duni tahdid, tab'id ma'at tahdid, ada istighraq, ada taukid, ada ghayah, ada macam-macam. Tapi dasar utamanya adalah ilsaq. Apa itu ilsaq? Dari kata alsaqa yulsiqo, ilsaqan. Perambil lagi dari akar kata yang paling dasarnya. Lasaqa. Lasaqa. Lam. Sadqaf. Ini akar kata yang paling asal. Sebelum mendapatkan penambahan hamzah jadi alsaqa. Ya. Lasaqa. Sesuatu yang lekat menempel, sulit terpisahkan. Lekat, nempel, sulit terpisahkan. Karena itu orang Arab menyebut lem dengan lisaq. Ya akhi, indaka lisaq? Ya akhi, kamu punya lem enggak? Ya, indaka lisaq? Oh iya, besok. Bukan, ya, lisaq. Ya, kamu punya lem enggak? Indaka lisaq? Apakah engkau punya lem? Kenapa lem disebut dengan lisaq? Karena lem punya fungsi menempelkan sesuatu sehingga sulit untuk dipisahkan. Ya, saya bacakan dulu sebentar. Bismillah. Wa huwa ma'nan la yusariquha, fa lihadha iqtasara 'alayhi sibawayh. Sibawayh itu orang paling hebat, master di ilmu nahwu, ya, master di ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab itu punya 4 turunan ilmu yang penting. Satu nahwu. Ingat, yang kedua saraf, yang ketiga nanti saraf ada 12 lagi. Ketiga nanti balaghah. Balaghah punya 3 cabang ilmu lagi. Ma'ani, bayan, badi'. Yang keempat arud. Arud punya 16 cabang ilmu lagi, disebut dengan bahar nanti namanya. Ya, di nahwu nanti ada banyak turunan kitab. Dasarnya nanti ada jurumiyah misalnya, karangan As-Sunhaji. Ya, al-kalamu wal lafdhul mufidu. Ya, al-kalamu wal lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun. Wa amma al-ismu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsihi wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Itu jurumiyah. Dasar nanti sampai masuk ke Imriti, sampai masuk ke Alfiyah. Alamuna laqtun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kadim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwin wan nida wa al musaddin lis bi tamyizun hasal bi taf'ati atat wa ya'if'ani wa nunik balanna fi'lun jalli. Nah, itu nahwu di situ. Dalam penemu ilmu nahwu yang paling dahsyat ya, itu asalnya kembali nanti kepada Al-Qur'an dasar-dasarnya. Dikeluarkan nanti yang paling faqih di zaman Nabi di antaranya dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Nanti diinisiasikan kepada Abil Aswad Ad-Duali. Diteruskan kepada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nanti kemudian dikembangkan sampai munculnya masa Sibawayh. Sibawayh itu pakar ilmu nahu yang namanya melampaui batas sejarah kehidupannya. Usianya sangat muda, bahkan wafat dalam usia yang sangat belia, sekitar 37 tahun. Itu pakar bahasa Arab. Dan asalnya menjadi pakar karena tidak mampuannya mengucapkan bahasa Arab dengan benar. Ini bukan orang Arab. Kan orang Arab, orang Parsi. Ya, kalau kita sekitaran sekarang Iran, Irak ya, datang kemudian ke Arab ikut halaqah. Begitu baca kalimat salah harakat, begitu salah itu, salah oleh gurunya dikatakan sebelum ikut majlis belajar dulu bahasa Arab dengan benar supaya bisa baca dengan benar, langsung dipatahkan penanya oleh beliau. Ya, bukan sekedar patah, sengaja patah, buruk, ya, bukan. Bukan amarah begitu. Bukan. Tapi beliau berazam di hadapan gurunya, saya tidak akan datang lagi ke tempat ini, saya patahkan dulu pena saya sebelum saya mampu menguasai bahasa Arab dengan baik. Caranya. Keluar beliau belajar bahasa sampai jadi pakar di bidang bahasa, mengalahkan guru yang tadi kemudian mendebat beliau itu. Atau kalau ada kalimat-kalimat guru demikian, ditafsirkanlah ke arah yang positif. Dapat keberkahannya. Syekh Nawawi Al-Bantani itu di antara doanya sebelum datang ke majelis ilmu, sering sedekah. Sedekah, sedekah. Ngasih orang-orang sekitaran dan diniatkan sedekahnya itu, niat itu indah sekali. Apa niatnya? Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini, ya Allah, saya ditutup dari mengenal aib-aib guru saya. Saya gak pengen tahu aibnya, ya Allah. Ya sedekah sebelum datang. Supaya tidak disibukkan untuk mencari kesalahannya. Supaya tidak disibukkan untuk menafsirkan segera kekurangannya. Pokoknya udah, saya gak mau tahu, pengen kebaikannya aja. Karena itu tidak pernah beliau belajar kepada setiap guru kecuali mendapatkan manfaat ilmunya. Dan tidak pernah kenal kekurangannya. Dan semuanya terbatas pada kemuliaannya. Nah, ini kadang-kadang ini yang hilang di siswa-siswa sekarang. Belum masuk majlis sudah salah tuh. Majlis siapa? Sadadi. Hah? Bid'ah. Nah, itu bisa malah. Bagaimana dapat ilmunya? Ya. Nah, karena itu saya katakan pada siapapun mesti baik. Ya, berpasangka baik. Kalau ada baik diambil. Tak sepakat jangan dicela. Ya. Nah, itu siapapun gurunya. Anda tidak harus berguru kepada saya. Banyak ustaz-ustaz lain yang baik-baik. Ambil ilmunya. Barangkali ada kelebihan yang bisa menetamkan dan meneduhkan jiwa Anda. Ambil ilmunya dan di situ kemudian beradab dengan mulia. Paham ya? Saya tidak mengajarkan Anda untuk mencela orang lain, ya. Baik, kita kembalikan. Tadi seperti itulah Sibawai. Al-Imam An-Nawawi demikian akhlak para ulama. Kita kembalikan ke sini, Sibawai juga berpandangan setiap pandangan Sibawai akan diamini oleh semua pakar bahasa setelahnya. Jarang ada yang mendebat. Ya, baik, saya kembalikan. Umma al-ilsaq haqiqiyun. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan ilsaq itu lengket, nempel. Bisa berarti sifatnya nyata, langsung. Hakiki itu langsung. Contoh. Amsaktu bi Zaidin idza qabadta ala syai'in min jismi. Amsaktu bi Zaid. Amsaktu saya pegang Zaid pakai ba, bi Zaid. Saya bisa katakan gini, amsaktu Zaidan. Nama siapa? Pegangan ini. Saya pegang Adi, jadi saya begini nanti. Nama siapa? Abdul. Ha, coba berdiri. Ya Allah, jazakallahu khair. Baik, lihat sini. Amsaka yumsiku, pegang dengan erat. Begini, ya. Enggak usah ikut saya, di situ aja. Nah, ini pegang, ya. Pegang dengan erat. Kalau saya bilang amsaktu Abdullah. Ya, saya sedang megang Abdul. Artinya apa? Pegang biasa aja. Erat mungkin lepas. Tapi kalau saya katakan amsaktu bi Abdul, saya pegang sampai nempel dengan saya. Jangan pergi kemana-mana. Nempel. Ya. Di begitu saya tempelkan begini, nempel sampai nempel, enggak, jangan lepas. Coba jalan. Imma saya tarik atau saya ikut dia begini. Itu nempel, itu namanya menggunakan ba, itu ilsaq namanya, nempel. Idul. Ya, silakan duduk ya. Jazakallahu khair. Semoga Allah berikan pahala pada antum. Nah, al-saqtu mindil, ya, al-saqtul mindil, misal, alal kitab. Saya lem, saya tempelkan ini, ya, tisu ke kitab, ke buku, nempel begini. Di kemana aja bukunya pergi, ini mindil, ya. Sapu tangannya atau tisunya akan ikut. Ini ba namanya lisaq. Jadi begitu menggunakan kata ba, al-saqtu, misalnya, al-mindila bi kitabin. Saya tempelkan tisu ini ke kitab. Ketika menggunakan ba, itu tandanya tisu ditempelkan dengan erat sampai kapanpun sulit untuk dilepaskan. Jelas ya? Itu lisaq hakiki. Ada yang maknawi. Maknawi itu tidak nampak dalam pandangan kita. Enggak langsung kepegang, tapi begitu erat dengan kita. Kita megang enggak bisa. Lihat pun enggak tampak. Ini bagian kedua nih. Tadi satu hakiki, bendanya ada, kelihatan langsung ada. Contoh, amsaktu bi Abdullah. Saya pegang tangannya Abdul dengan kuat. Abdulnya kelihatan. Kelihatan samping saya ikutin. Hakiki, yakin ada benda materinya depan kita. Kedua, maknawi, enggak nampak. Wujudnya enggak kelihatan, dipegang enggak bisa, dilihat enggak nampak. Cuman kita yakin ada itu dan nempel dengan kita. Misal, antum punya perasaan. Punya perasaan enggak? Baik, coba tunjukkan pada saya, bisa kelihatan. Enggak ada, tapi kita yakin punya itu. Kita punya kebahagiaan, punya kesedihan. Ya, ada orang kemudian datang mengajak debat Abu Hanifah. Dia orang paling hebat di masanya, liberal dia, datang di masanya Imam Abu Hanifah. Tuhan tuh enggak ada katanya. Karena enggak kelihatan. Masya Allah. Hampir kalah semua orang pada saat itu. Datang anak kecil namanya Abu Hanifah Nu'man. Lewat dia. Kenapa Tuhan gak ada? Maaf om. Bahasa kita ya. Sini. Maaf om. Sini katanya kan. Oh kamu mau nantang saya? Bukan. Ya. Saya cuma pengen tahu aja. Kenapa lah ditampar? Kaget dia. Kamu nampar saya. Emang kenapa? Sakit. Sakit. Tunjukkan pada saya mana sakitnya. Ini. Itu bukan. Itu pipi. Saya pengen lihat sakitnya bukan pipinya. Saya bisa tampakkan demikianlah Tuhan Allah. Bukan berarti yang tak kelihatan itu tidak ada. Karena Anda pun merasa sakitnya di situ. Tapi sakit tak nampak tapi Anda bisa merasakannya. Kalah sama anak kecil malu keluar dari situ. Tobat. Liberal dulu kalah sama anak kecil tobat. Liberal sekarang sudah gak punya dalil gak mau tobat. Itu yang kita doakan. Kalau yang begitu kita doakan dia. Kita doakan banyak. Abu Jahal gak mau tobat. Maka sekarang gak mau tobat. Dah, ya. Belakang bawa ibu-ibu, apa sih, apa sih? Gak apa-apa Bu ya, gak apa-apa, bismillah. Walaupun tidak nampak, yang penting hati kita terhubung lah ya. Nih, catat, dun. Jadi yang pertama hakiki, kedua kalau tak nampak tapi dapat disebut dengan ma'nawi. Nah di sini lah saya ingin terapkan bismillahirrahmanirrahim. Ba'nya disambungkan dengan Allah. Bismillah. Ba'nya dihubungkan dengan Allah. Bagaimana kita menerapkan hukum yang pertama ini? Jika dihukumi dengan kalimat ilsaq sebagai dasar pokok makna dari huruf ba' itu. Ka, perhatikan baik-baik. Walaupun Allah tak nampak dalam pandangan kita saat ini. Walaupun kita tidak bisa melihatnya saat ini. Tapi yakinlah Allah itu ada dekat kita. Bahkan mengawasi lebih lekat dibandingkan dengan lem yang kita tempelkan di jari kita. Kemunculah kemudian firman Allah misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangku, ingin mencari-cari aku, katakan kepadanya aku begitu dekat, dekat qarib, dekat sekali. Bahkan ditajamkan di Quran surah ke-50 ayat ke-16. Awas hati-hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah ciptakan manusia. Bahkan kami tahu apa yang dibisikkan jiwanya kepadanya. Ini bukan cuma diciptakan. Maaf ya. Allah sampai tahu apa yang belum Anda ungkapkan. Jadi baru jiwa Anda bisikan sudah ketahuan. Coba lihat tuh Ustaz. Coba lihat tuh. Pecinya pasti ada yang salah tuh. Di hati Anda bicara. Coba lihat itu. Coba lihat. Belum diungkapkan. Kan kepadanya. Jangan dipendam. Nanti aku keduluan. Di hati baru muncul. Belum disampaikan. Itu Allah tahu. Yang positif atau negatif. Kalau positif belum diungkapkan, tuliskan pahalanya. Tapi kalau negatif belum diungkapkan, belum keluar dosanya. Diucapkan, baru keluar. Yang positif baru dihadirkan dalam hati kita, dituliskan pahalanya. Dikeluarkan, tambahkan dua kali lipat. Indahnya Allah. Tapi yang mau saya sampaikan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sampaikan pesan pada seluruh hamba-hambaku, aku lebih dekat dibandingkan urat leher yang melekat pada dirinya. Saya mau tanya pada Anda, apakah urat leher Anda ini, maaf, dilem di leher Anda? Kan masalah lemnya, sudah nempel terus kemanapun Anda pergi. Ada orang yang kalau mau pergi ke kantor dulu, dilepas dulu urat lehernya. Ntar ya, abang mau kantor dulu, simpan sini, gak bisa. Ya, semua nempel, dia kemanapun pergi, ikut. Dia tidur, ikut. Dia kantor, ikut. Dia makan, ikut. Nempel terus. Kata Allah, saya lebih dekat, lebih lekat dibandingkan urat leher yang nempel di leher kamu itu. Ini fungsi lisaq ilsaq. Jadi ba ini kenapa disebut dengan ba ilsaq? Bagaimana diterapkan pada kalimat bismillah? Ketika Anda mengucapkan kalimat ini bismillahirrahmanirrahim, maka bukan sekedar ucapkan, rasakan Allah sedang berada di dekat kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Kalau mengucapkan kalimat bismillahnya begini, maka Anda akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Anda akan dijaga karena Anda merasa dekat dengan Allah. Orang yang pegang minuman dan mengucapkan bismillah, dia merasa Allah lebih dekat dengan dirinya. Nempel padanya. Mengawasi dia. Maka mustahil dia akan menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah SWT. Karena dia tahu. Diawasi oleh Allah. Kalau dia mengerti dia bekerja. Dan saat kerja itu dia dikawal oleh Allah langsung. dilihat, diawasi, bahkan dekat pada dirinya. Dan dia merasa dekat dengan Allah. Diawasi Allah. Dia tidak akan memilih pekerjaan yang tidak Allah sukai. Tidak akan korupsi. Tidak akan mencuri. Tidak akan nyogok. Apa enggak malu saat nyogok dilihat Allah? Anda nyogok dilihat manusia saja malu. Nyogok kelihatan manusia malu. Nyogok direkam malu. Apa Anda pikir Allah enggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak semua sekecil-kecilnya. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi. Gemboknya 12. Ukur sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya. Nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Nampak semuanya. Makanya sebelum wafat diedit dulu tuh gambarnya. Edit adegannya. Tobat. Lihat-lihat mana. Ingat sama bapak, sama ibu, sama adik, sama kakak, sama istri, sama tetangga. Urutkan dari yang paling dekat sampai yang paling. Edit dari sekarang. Kalau ada suara yang kurang jelas, dubbing. Tempel dengan yang bagus, ganti suaranya. Oh, saya pernah mencela, dubbing. Ganti dengan yang baik. Oh, pernah gibah, ganti dengan yang baik. Dari sekarang, saat film itu diputar di hari kiamat, film yang nyata, real, dokumentasi kehidupan kita saat di dunia, bangga Anda menghadapinya. Masya Allah. Waduh, adegan ini nih, adegan mau kalisan. Dulu gak ada sendal, saya ngambil sendal si Fulan. Wah, diputar gak? Tiba-tiba Anda pernah bertobat. Tanya orangnya, pernah minta maaf, ganti sendalnya. Ternyata gak ada adegan itu. Masya Alhamdulillah. Yang kelihatan cuma sholatnya, Masya Allah. Cuma ta'limnya, doanya, khusyuknya, permohonannya, kenikmatannya, itu yang diputar. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar, semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh, begini ternyata kelakuannya. Taklim sab pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat sab pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini. Hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana. Itu diputar. Dan yang paling celaka, Anda wafat dalam keadaan itu paling bahaya. Anda tega bermaksiat kepada pasangan Anda. Istri pergi minta izin ke tempat yang bukan semestinya. Suami bilang ke kantor, mampirnya ke tempat lain. Wafat di situ dan di akhirat diputar, gak sempat obat lagi. Makanya pikir dulu kalau mau kerjakan apa-apa, inilah rahasianya. Kenapa Nabi katakan setiap perbuatan baik, kan bismillah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan kalimat bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Apa yang dimaksud terputus? Terputus dari pengawasan dari Allah. Terputus nilai pahalanya dan terputus dari keberkahannya. Makanya kalau mau kerjakan sesuatu, coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat ini otomatis tidak akan pernah diucapkan dalam konteks maksiat. Berat lisannya. Gak ada orang maksiat pakai bismillah. Waduh, sendal hilang. Pakai itu tuh yang bagus tuh. Takut dosa. Pakai bismillah aja. Bisa. Ya. Jelas ya? Nah, jadi ini kalimat utama. Jadi biasakan setiap mengerjakan sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya ilsaqa. Sesuatu yang menghadirkan kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, usahakan setiap mengerjakan berbagai hal, kita merasa disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah hidup kita begini, dan merasa Allah dekat dengan kita, maka sudah, jawablah langsung oleh Allah. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Jika dia punya kebutuhan, seketika aku akan berikan. Itu rahasianya. Makanya ada orang-orang yang saking dekatnya dengan Allah, belum minta, sudah dijawab. Belum minta. Belum memohon sudah dikabulkan. Kan saya sering sampaikan, Maryam ada. Ya, Maryam itu kan bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa. Kenapa diberi contoh dalam Al-Quran manusia biasa? Supaya kita bisa mengikutinya. Supaya Anda tidak katakan, dia akan nabi ya Allah. Dia akan rasul. Kalau saya manusia biasa, aku mah apa itu? Kata Allah, kamu manusia. Maryam manusia. Imran manusia. Dia bukan nabi, bukan rasul. Kamu bukan nabi, kamu bukan rasul. Kenapa dia bisa? Kamu tidak. Dengan cara apa lagi mesti diterangkan? Maryam ada, Luqman ada, Imran ada, Hannah ada, Asiyah ada. Ada semuanya. Apa yang tidak ada? Karena itu kita turunkan ini sebagai bagian dari contoh kehidupan kita turunkan. Bangun kedekatan dengan Allah. Bangun, bangun. Coba. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Setelah mengatakan saya dekat, ujibu da'wata da'i idza da'an. Maka ketika dia punya permohonan, aku kabulkan. Nah, karena itu orang yang bismillah itu, maka akan dibuktikan kedekatannya dengan menyembah Allah, beramal saleh. Makanya langsung disusul dengan kalimat falyastajibuli. Ketika saya panggil, cepat respon. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah sebelum dipanggil, dia sudah mendekat. Karena itu orang yang paham bismillahirrahmanirrahim. Diucapkan 17 kali dalam sehari. Kenapa itu diucapkan? Supaya kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Latihan. Anda mengucapkan 17 kali dalam sehari, masa enggak dekat juga? Minimal paham. Orang mengucapkan sekali, belum paham, sekali lagi. Belum ngerti, sekali lagi. Anda 17 kali sehari. Masa enggak paham juga? Masa enggak dekat juga? Saya melakukan pendekatan misalnya ke Abdul. Sekali datang, enggak ketemu, wajar. Dua kali datang, enggak ketemu. Tiga kali datang, 17 kali. 17 kali sehari datang. Masa enggak ada yang ketemu? Dapat, saya bisa dapatkan itu. Saya pengen ketemu Abdul. Masih ada lisan. Sekali datang, enggak ada. Dua kali datang, enggak ada. 17 kali sehari, tengok lagi. Tengok lagi, tengok lagi. Ada. Sekarang enggak dapat, besoknya dapat. Sekarang enggak dapat, besoknya dapat. Anda baca bismillahirrahmanirrahim seumur hidup berapa kali? Masa belum dekat juga dengan Allah? Sehari 17 kali, belum dekat. Besoknya baca lagi. Besok belum dekat, baca lagi. Bertahun-tahun baca, belum dekat juga. Anda butuh berapa waktu lama lagi? Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang baca ini belum dekat dengan Allah? Karena dia tidak paham fungsi huruf ba di dalamnya. Itu poinnya. Kayaknya rasakan ketika kita mengucapkan itu, rasakan fungsi ba yang kedua. Apa fungsi ba yang kedua itu? Al-musahabah. Ilsaq kedua musahabah. Yang menyertai. Yang hadir bersama kita. Kalau tadi merasa dekat, nempel. Nah, ketika Anda misalnya ingin merasakan nempel, dekat. Ingin membangun kedekatan dengan Allah. Maka yang pertama, rasakan Allah itu berada dengan kita. Mengawasi kita maksudnya. Dekat dengan kita. Ini yang disebut sifat ihsan. Yang tadi saya bacakan di hadis Muslim. Nomor hadis ke-8. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu. Ya, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau itu merasa diawasi oleh Allah walaupun tak mampu untuk melihatnya. Tapi yakinlah Allah ada di dekat Anda, mengawasi Anda. Nah, jadi kalau ingin merasakan kedekatan dengan Allah, rasakan Anda didekati oleh Allah. Rasakan diawasi oleh Allah. Rasakan Allah hadir dekat dengan Anda. Kalaupun tak mampu menatapnya, minimal Anda merasakan itu. Itulah langkah pertama. Kalau ingin merasakan membangun kedekatan dengan Allah, pertama rasakan dulu kata Nabi. Rasakan Anda itu sedang diawasi oleh Allah. Ini gini ya, maaf ya. Ada siswa sedang ujian. Ya, maaf nih, pengawasnya enggak ada, tapi dia sadar ada CCTV, kamera. Kamera itu 17 siswa, jumlah kameranya 17. Setiap meja ada kamera di depannya langsung. Bayangkan, bukan 1-2, 17 kamera langsung di depannya begini. Nah, pertanyaan saya, apakah anak ini setiap siswa itu akan naik mencontek atau tidak? Hah? Tahil. Kenapa? Karena ada yang merasa mengawasi. Dan dia tidak akan nekat. Kameranya ke sini, tutup dulu misalnya. Tetap akan ketahuan, dicek lagi. Kenapa kamera di situ kosong? Lihat kamera intinya. Oh, dia sengaja memindahkan kamera untuk mengerjakan sesuatu. Maka orang yang merasa diawasi, sekalipun dia ada bersama dia pengawasnya, dia akan serius untuk mengerjakan tugasnya. Di kantor ada CCTV, dia serius. Di masjid ada CCTV, serius. Kan sekali lagi, CCTV mana yang lebih canggih dibandingkan dengan CCTV Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang pertama, jika Anda ingin merasa dekat dengan Allah, rasakan setiap kita mengerjakan sesuatu, Allah pasti mengawasi kita, Allah pasti menyertai kita. Kalau sudah begitu, maka mata tidak akan pakai untuk melihat yang maksiat. Tidak akan digunakan. Begitu akan melihat, Allah menyertai saya, malu. Begitu akan bicara yang kotor, Allah mendengar saya, malu. Begitu akan ghiba, ya Allah. Sedang dilihat, malu, malu, malu, malu. Akan melangkahkan kaki dengan sombong, malu. Allah Maha Tinggi, masa saya sombong? Fir'aun aja yang kaya sombong tenggelam, saya bukan Fir'aun, bukan Korun. Ya. Apapun itu, akan ada solusinya. Kalau sudah begitu, maka beramal akan lebih mudah. Itulah ba. Jadi kalau Anda beramalnya cepat, dekat dengan Allah, diawasi, Anda dekat dengan pejabat, akses Anda bisa mudah. Dekat dengan orang yang punya kedudukan, Anda lebih mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Apa yang tidak sulit bagi Allah? Yang tidak mudah bagi Allah? Semua mudah. Gak ada yang sulit, mudah semuanya. Nah, maka orang yang baca benar bismillahnya, walaupun tidak menyempurnakan sampai akhirnya, ada orang yang cuma baca bismillahirrahmanirrahim, sembuh penyakit. Saking dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki, mudah. InsyaAllah. Haus luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang haus? Ya, yang saya bukan maksudkan yang ini. Hal-hal yang kadang rumit dalam kehidupan. Ada orang hanya mengucapkan bismillah, maka turun keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini bukan sekedar diucapkan, tapi bagaimana mengucapkan kalimat ini dengan dasar kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam. Paham sampai sini? Saya ingin katakan, kalau Anda ucapkan bismillah, bismillah, bismillah, tapi kedekatan dengan Allah enggak ada, bagaimana doa bisa dikabulkan? Bagaimana jawaban bisa muncul? Mustahil. Sampai 1000 kali latihan, 2000 kali, 3000 kali, tapi Anda enggak ada kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan itu ditujukan, ditunjukkan langsung kata Allah dengan ibadah. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu kelihatan ibadahnya. Kelihatan. Yang kedua lewat akhlak. Ingat ya, ingat baik-baik. Pertama, nampak kalimat bismillah itu menunjukkan kedekatan seorang dengan Allah pada ibadah. Lihat sholatnya, lihat sunnahnya, lihat bacaan Qur'annya, lihat tilawahnya, lihat bangun malamnya, lihat doanya. Setelah itu hasil ibadahnya nampak pada akhlak. Karena setiap ibadah itu terkorelasi dengan akhlak. Salat itu ibadah. Apa fungsi salat? Akhlak. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Anda salatnya bagus secara syariat fiqih. Rajin kuantitasnya. Rajin sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan. Masya Allah, bacaan bagus. Cuman sayang, pendalaman tidak ada. Dampak gak muncul. Akhlaknya tidak muncul. Mohon maaf. Salat iya, narkoba iya. Salat iya, korupsi iya. Ada yang salah. STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Paham ya? Nah, ini bagian yang pertama. Jadi ukurannya kedekatan dengan Allah nampak pada ibadah, terukur lewat akhlak. Itulah ba dalam makna ilsaq wal musahabah. Paham sampai sini? Baik, kita bahas dua dulu di sini ya. Ini kalau 14-14 ya, nanti saya tunjukkan lewat kalimat-kalimat yang lainnya. Sekarang saya beri bocoran dulu sebentar. Beri bocoran sebentar. Jika ba dua ini benar, ilsaq dengan musahabah, maka akan muncul yang ketiga, yaitu istighraq, atau yang keempat at-tab'id min duni tahdid, atau yang ketiga at-tab'id ma'at tahdid. Istighraq pernah kita bahas di awal temuan yang kemarin, semua hal yang terkait dengan keseluruhan tanpa batas, komprehensif, holistik semua. Maka kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semua yang Anda butuhkan dalam kehidupan Allah akan cukupkan, Allah akan limpahkan. Karena itu nanti rahasianya kenapa datang Ar-Rahman dan Rahim setelahnya. Rahman, pemberian dalam urusan dunia. Maka semua kebutuhan dunia Anda, kalau Anda dekat dengan Allah, istighraq semua diberikan. Sakit Allah sembuhkan. Orang datang ke rumah sakit, Anda cukup kemudian. Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Beri kesembuhan. Kadang dokternya datang sendiri. Kadang obatnya dikirimkan ke tempat Anda. Anda nggak ke rumah sakit, dokternya datang ke tempat Anda. Anda nggak ke rumah sakit, obatnya dikirimkan ke Anda. Anda bahkan nggak bilang, saya sakit. Beritanya nyampe, didoakan oleh orang, semoga lekas sembuh. Padahal Anda aja belum berdoa. Itu anugerah kawan. Itu nikmat Abdul. Biasa. Yeah. Itu anugerah. Kenapa Anda tidak berharap mendapatkan itu semua? Belum berangkat sudah ada gitu. Mau beli nasi goreng, Masya Allah. Mau berangkat, tukangnya datang sendiri. Tek, tek, tek, tek, nasi goreng. Mau bayar, kawan datang. Akhi mau apa nasi goreng? Udah. Antum makan aja, urusan bayar aneh. Masya Allah. Kan dibuka, mana dompetnya? Tadi sih emang iya, cuman ketinggalan dompetnya. Dan itu nyata teman-teman, ada. Nyata. Cuma kembali kepada kita, realitas itu mau kita dapatkan atau tidak. Rahman, ya Rahman. Rahman, sifat pemberi semua urusan dunia. Rahman itu mencakup muslim, non-muslim, beriman, tidak beriman. Standar yang umum, universal, dapat. Standarnya apa? Pekerjaan. Misal, hukum kaya itu tidak melekat iman. Kaya itu melekat pada aktivitas, ikhtiar, pekerjaan. Jadi jangan katakan kalau ada non-muslim bekerja keras, kaya. Jangan katakan kok gak beriman bisa kaya. Hukum mau kaya itu bekerja. Tapi kalau pengen berkah kekayaannya dan pengen cepat mendapatinya, iman. Berkah antum di situ. Makanya orang beriman dulu mau kaya gampang. Kaya gampang. Orang dulu Abdurrahman bin Auf itu modalnya cuma pakaian. Mau kaya gampang, 3 bulan kaya. Setahun kapak terbuat dari emas. Setahun. Anda bayangkan? Bayang. Ya. Itu dahsyat luar biasa. Kecil Rahman dapat kita Rahim. Anugerah akhirat yang terindah. Khusus bagi yang beriman saja. Anda mau dapat apa? Surga. Kalau cuma surga, semua minta surga. Mintakan surga yang paling tinggi. Mintakan surga di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintakan surga yang langsung berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintakan surga yang bisa menatap Allah Subhanahu wa taala, tertinggi. Lebih dekat dengan Allah, semakin dekat, Anda mendapatkan anugerah terindah. Karena itulah diakhiri dengan kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau enggak butuh semua, sebagian tabi'in. Ya Allah, saya enggak pengen jadi terlalu kaya, Allah takut sombong. Apa-apa, yang penting yang kamu butuhkan saya berikan. Tabi'id ma'at tahdid, terbatas pada kebutuhannya saja. Makanya ada orang minta itu sesuai kebutuhan, dikasih oleh Allah. Nih, yang kamu butuhkan nih, kalau lebih daripada ini, berbahaya. Ya Allah, aku ingin jadi direktur, ya Allah, direktur, ya Allah, direktur. Jadinya manajer. Ya Allah, mobil, ya Allah, mobil, ya Allah. Motor dapatnya. Motor. Aku berikan kau motor saya lebih cepat. Terbebas dari kemacetan. Jalanan indah, bisa berkelok-kelok, engkau lewat. Mobil kamu dikhawatirkan ketika akan keluar, bahkan tak bisa buka pintu. Ya, harus ada adzan, harus ada ini, ada itu. Hidup kamu jadi berat nantinya. Dapat dia mobil. Dapat dia motor. Ya Allah, aku ingin sepeda motor, ya Allah. Aku kabulkan. Motornya aku tunda. Kan bagian kedua, sepeda motor. Motornya nanti, sepeda dulu. Ini sepeda. Kiri. Dapat. Indah. Dunia tuh gimana ya? Saya kadang bingung orang tuh berantem masalah dunia. Ya hukumnya kecil gitu kan. Ini tuh gak ada nilainya. Ya, jadi apa? Allah kan sudah kasih rumus dekat dengan Allah. Dia jadi kecil. Ya, ada orang sedih masalah dunia. Ada orang berantem masalah dunia. Ya Allah, kenapa gitu kan? Dua orang berebut pekerjaan sambil berkelahi. Berebut mobil sampai saling tusuk, saling meninggal dua-duanya. Mobilnya gak ada yang dapet. Saya suka ketawa gitu kan. Apa yang mau direbutin itu? Ya rebutan sendal, rebutan kamera, rebutan ini. Ngapain? Ngapain dunia? Kita tinggalin. Kalau bukan Anda meninggalkan dunia duluan, dunia meninggalkan Anda duluan. Kayaknya bismillah. Pakai itu biar gak sembarangan. Rahman dapat, Rahim dapat. Dapat kita. Dan disitulah kita mendapatkan tanda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu tanda bahasa Arabnya? Wasmun. Kalau disatukan dengan ba, hilangkan wawunya. Ganti dengan alif. Kalau pengen cepat, hilangkan alifnya. Langsung sin dengan mim. Gabungkan dengan ba. Bismi. Bismillah. Nih, asalnya dari kata ismun. Ismun ini pendapat pertama dari kata wasmun. Yang berarti tanda yang melekat. Ini saya tidak bicara terjemahan ya. Kalau terjemahan ini makna umum. Ismun diartikan nama. Dalam bahasa Arab. Ismun, nama, masmuka, siapa namamu, hai lelaki. Masmuki, siapa namamu, hai perempuan. Askaryo, namanya karyo. Plus ismun, nama. Itu kalau bahasa Arab biasa, standar nama, nama. Masmuka, siapa namamu. Paham? Tapi kalau kita kaji lebih dalam, apa asal kata ismun ini? Waqala al-kufiyuna, waqala al-basriyuna. Ahli nahu dari Kufa, ahli nahu dari Basra. Orang-orang pakar bahasa Arab mengatakan pendapat pertama, ismun berasal dari kata wasmun, yaitu sesuatu tanda yang melekat. Kenapa ismun dikatakan dengan nama? Karena nama itu menjadi tanda yang membedakan dia dengan orang lain. Ini Abdul, ini Adi. Saya panggil Adi, nengok yang ini. Abdul, nengok yang ini. Asep, nengok yang di belakang. Hussein, nengok yang di kiri. Michael, nengok kanan. John, nengok yang di depan. Ya. Nama. Karena itu ketika diberikan nama, menjadi tanda dia untuk dibedakan dengan orang lain. Adi yang ini, Adi Hidayat yang ini. Adi, dua-duanya nengok. Bukan yang itu kok, Adi Hidayat. Yang ini berarti, apa mas? Bukan Hidayat yang ini, Adi Hidayat Nur Salim. Yang itu. Setiap diberikan nama, tambah, tambah, tambah untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Karena itu setiap nama yang melekat, mau disingkat, mau tidak disingkat, pasti membedakan satu dengan yang lain. Nih, saya berikan gambaran. UAS singkatan. Siapa yang terbayang? Ustaz Abdul Samad. Kita doakan, studinya lancar, sudahnya insya Allah lancar. Ya kan? Kembali ke tanah air, berdakwah dengan baik, lima masyarakat. Dan insya Allah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uben, siapa yang terbayang? Ustaz Bakhtiar Nasir. Kita doakan, baik, sehat, ya dikuatkan oleh Allah, diikhlaskan dalam berdakwah, dijaga kesehatan, dapat. Waha, Adi Hidayat, itu yang lain. Doakan Allah ampuni dosanya, masih banyak maksiatnya, semoga Allah ampuni, itu aja. Ya, jadi setiap kita mendapatkan itu, nampak. Makanya pasti ketika enggak ada, akan dicari. Ya, ayo singkat silahkan, tapi akan spesifik menunjuk pada orangnya. Ya, Waha, Ustaz Adi Hidayat, UAS, Ustaz Abdul Samad, Uben, Ustaz Bakhtiar Nasir, ya. Ustaz Yahya Kusmayanto, Uya Kuya. Misal. Misal, contoh, contoh, contoh. Paham ya? Nah, jadi inilah wasmun. Nah, bismillah, kalau kita kaitkan dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. yang selalu membangun kedekatan, ba, dengan ibadah tadi, dengan akhlak, dia akan mendapat tanda spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditandain tuh hamba tuh. Disebut-sebut namanya oleh Allah. Beda dengan yang lain. Maka turun kalimat, fadzkuruni adzkurkum. Kamu nyebut saya sebut kamu. Banyak hamba yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hamba-hamba yang sering rajin ke majelis ilmu. Itu hamba spesial. Ibadahnya di majelis ilmu supaya punya ilmu. Ilmu dipakai dalam amal. Orang seperti disebut oleh Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Enggak pernah orang kumpul-kumpul di satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid, datang ke majelis ilmu. Orang kumpul-kumpul di gelanggang, orang kumpul-kumpul misalnya di Medan, kumpul-kumpul di pasar, di macam-macam, dia datang ke majelis ilmu. Yatsuna kitaballah, untuk belajar Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Dia kaji, dia tafsirkan, dia diskusi, dia dapatkan maknanya. Illa dia, kecuali dia mendapatkan empat hal. Allah berikan empat kemuliaan. Ghasyiyat humur rahmah. Sepanjang dia belajar itu, rahmat Allah diliputkan di atasnya. Mau minta apa? Nazalat alaihi musakinah. Maka akan diberikan ketenangan dalam jiwanya. Makanya orang dari pulang dari majelis ilmu, itu hatinya serasa lebih tenang. Kalau gak percaya silahkan ya. Waktu berangkat dengan waktu pulang akan beda. Ada suasana hati yang lain. Kalau Anda datang ke majelis saya, tidak merubah diri Anda, pulang dari sini gak ada getaran, gak ada apa-apa, tinggalkan saya. Cari ustaz lain. Akan beda, Anda datang akan beda. Makanya banyak majlis diburu sebelum dibuka. Dimulai maghrib, datang subuh. Datang pagi, ada yang nginep, datang siang. Apa yang mau dicari? Snack gak ada. Dulu waktu masih sedikit, ada. Sekarang nyari sendiri. Kan, aqua ada insya Allah. Samping ada, isan mat lengkap. Gitu kan? Ada, tapi apa yang mau didapatkan? Ada kenikmatan gitu kan, ada ketenangan yang kita raih. Nah, ada hamba-hamba spesial, ghasyiyat humur rahmah, nazalat 'alaihimus sakinah. Perhatikan kalimatnya belum selesai. Ya haffat humul malaika, dan orang-orang ini akan diliputi oleh malaikat. Itu jangan dikira kosong, jangan dikira ini padat banyak orang, ada yang berdiri. Siapa duga dan siapa sangka di samping dia malaikat berdiri. Di samping dia malaikat duduk, enggak ada yang tahu. Bukankah malaikat diberi keistimewaan untuk menyamar menjadi laki-laki bertemu dengan nabi datang? Ada lagi yang tak nampak di sampingnya. Dan banyak sifat malaikat itu gaib. Kenapa gaib? Karena kalau tampak belum tentu antum bisa tenang. Samping malaikat. Stop. Malaikat. Siapa? Malaikat maut. Saya waktunya sebentar lagi enggak. Tenang aja. Saya mau ke Abdul kok. Contoh aduh. Contoh. Misal. Jadi begitu. Yeah. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu yang keempat belum selesai. Alhamdulillah. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Dan orang yang ikut taklim itu disebut-sebut langsung oleh ditandai. Disebut-sebut di sekitar makhluk yang ada di arsy. Si fulan. Lihat si fulan. Ya malaika, lihat si fulan. Perhatikan si fulan. Ya malaika. Orang-orang datang nostalgia. Orang-orang datang ya malaika. Ada yang pergi ke puncak. Ada yang ke Lembang. Ada yang macam-macam. Ya malaika, catat dia. Dia spesial. Majlis ilmu. Ada yang istighfar sebelum subuh. Spesial. Disebut langsung oleh Allah. Ada yang sedekah. Rahasia-rahasia. Spesial. Ada yang ahli Quran. Lebih spesial ahli Quran. Lebih spesial. Kan disebut oleh Nabi langsung kalimatnya. Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatu. Ahlul Quran, orang yang sangat dekat dengan Allah dan diberi khususan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika benar menjadi ahli Quran dia. Karena ada tiga jenis ahli Quran. Satu, orang zalim dengan Qurannya. Hafal Quran tapi bermaksiat dengan Qurannya. Yang kedua, muqtasid. Cukup untuk dirinya sendiri, belum bisa berbagi. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah. Ahli Quran yang mengamalkan isi Qurannya penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi Quran surah ke-35 ayat kedua. Kalau benar, langsung turun rahmat Allah disebut-sebut oleh Allah. Wasmun, sebut namanya. Dekat dia dengan Allah. Ada tanda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar bismillah dengan nama Allah. Ketika Anda menyebut Allah dengan namanya, Anda diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mau kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah, ditandai oleh Allah. Jaga dari perbuatan maksiat. Jangan dituliskan hal maksiat di komputer dia. Bisikan di hatinya. Ya, awas, begitu dibisikan, diberikan petunjuk. Burhan. Burhan Rabbi. Laula ra burhan Rabbi. Lihat ada burhan dalam jiwanya. Jangan kerjakan ini. Ini bahaya. Bagaimana kalau kamu wafat? Indah. Tinggalkan maksiat. Masya Allah, indah. Ah, kalau hidupnya Allah, saya katakan nyaman, enak. Enak. Nah, yang terakhir, ismun itu juga bisa berarti dari kata sumu. Sumuun, sesuatu yang tinggi. tinggi terangkat. Sumuwun. Suatu yang tinggi terangkat. Suatu yang tinggi terangkat. Oh, ini agak dalam ya kajiannya. Kalau ngaji biasa mungkin enggak dapat gitu. Ya, mungkin dapatnya nahunya huruf jar aja. Baun harfu jar jin min ilan ala fi rubaba kaf lam, huruf jar yang menjadikan kalimat setelahnya harakatnya kasrah, jar diturunkan ke bawah. Bi jadi i, bismi harakatnya i, enggak ada bispu, enggak ada bisma, pasti i. Ya, billahi jadi i, itu hanya hukum nahu. Tapi kalau kita ngaji tafsirnya, maka mesti dibawa buku-buku seperti ini supaya dapat kita lengkap. Sumuwun, sesuatu yang tinggi. Orang-orang yang ditandai oleh Allah maka akan diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Orang-orang dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, ibadah kepada Allah, akhlaknya mulia, maka ditandai oleh Allah dan diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti orang beriman, beriman amal saleh diangkat derajat. Orang menuntut ilmu karena Allah diangkat derajat, tandai oleh Allah. Tadi hadisnya saya bacakan. Maka turun Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan pengetahuan. Naik. Jarang kita dapatkan, teman-teman sekalian, ya, gambaran-gambaran semacam ini. Maka berlindunglah kepada Allah yang Maha Tinggi, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu coba setiap baca bismillahirrahmanirrahim hadirkan makna ini. Hadirkan Allah sedang mengawasi saya. Kalau salat malu kalau diawasi bacaan enggak bagus. Katanya di hadapan Allah, katanya diawasi, masa bacaan jelek? Mau sampai kapan bacaan kita belepotan dalam sholat? Udah bertahun-tahun, ribuan kali rukuk sujud. Apa enggak ada episode sholat kita yang bagus bacaannya? Bukan cuma sudes aja yang bagus. Ya, saya juga sudus akan lebih belajar yang bagus. Ya, bukan cuma sifulan saja yang bagus. Saya pun akan lebih baik lagi. Bukan cuma sifulan aja yang suaranya indah. Saya pun insya Allah bisa indah. Belajar. Supaya enggak malu saat menghadap pada Allah. Anda menghadapan dengan bos di kantor. Kata-kata ditata-tata. Kalau naik pesawat tuh kalimatnya dia eja-eja gitu kan. Pak, teh apa kopi? Maaf, saya mau istirahat saja. Tapi saya rasakan apakah di rumah tangganya juga? Ya, coba saya tanya pramugari-pramugari saat Anda di pesawat. Anda menghadapi orang-orang yang bukan mahram Anda. Itu orang asing. Apa hanya karena bayar kemudian Anda perlakukan istimewa dengan mengatakan kalimat lembut? Pak, teh ataukah kopi? Ikan or fish? Masya Allah, ayam ataukah ikan? Saya pengen tahu kalau di rumah begitu enggak gitu. Sama suaminya, Pak, teh apa kopi? Ikan apa ayam, Pak? Emang ada? Enggak, tempe. Bisa enggak begitu gitu? Bisa enggak? Hah? Ya, Allahu Akbar. Ya, cobalah gitu ya. Coba hadirkan makna-makna. Rasakan Allah mengawasi kita. Tidak salah profesionalitas pekerjaan harus begitu. Harus begitu memang karena tuntutan pekerjaan. Profesionalitas harus dilakukan. Cuma maksud saya, ketika ada di hadapan manusia bisa begitu, kenapa di hadapan Allah tidak lebih baik? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca yang bagus. Ini hak kecil jadi hak besar. Panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Pantesan kalau minta cepat jadi lambat. Ya, minta lambat jadi gak datang. Ya. Paham ya? Nah, sekarang yang terakhir. Kenapa di sini menggunakan kalimat Allah terlebih dahulu? Padahal bisa dikatakan, misal di luar bacaan ini bisa kita berkata Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimat Ar-Rahman itu bisa digunakan ketika tidak menyebut kalimat Allah. Dalilnya Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid Ar-Rahman. Sebut nama Allah atau sebut Ar-Rahman. Di sini kenapa? Kalau Allahnya dimunculkan. Bismillah. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa rahasia di balik kalimat Allah ini? Ini puncaknya. Kita bahas di pekan depan nanti insya Allah. Ya, karena ini butuh kajian dan waktu yang khusus. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Rahasia di balik kalimat Allah. Jelas? Belum saya jelaskan kan pekan depan. Tayyib. Ya, yang pertama saya ingin berikan pengumuman. Bahwa insya Allah teman-teman sekalian, dan khusus baik pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah besok kami akan berangkat ke Sumatera Barat. Ya, first flight kami berangkat, mungkin pagi sudah ada di sana dengan jadwal yang telah disebarkan. Di Anda yang berada di Sumatera Barat silahkan bisa bergabung. Teman-teman yang berada di sekitaran silahkan terhubung, nanti ada di channel Adi Hidayat Official. Saya sering katakan dan tidak usah ditanya berulang-ulang ya, untuk akhir TV sedang maintenance. Kita persiapan sebaik mungkin, nanti kita bikin kejutan. Yang baik gitu kan, tayangan-tayangan lengkap. Sampai kemarin malam saya meeting teman-teman sekalian. Ya, di antaranya adalah nanti tayangan-tayangan bagus dan meeting di sini. Ya, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari macam-macam. Dan kita sudah jalin kerjasama. Alhamdulillah terkait dengan khususnya bidang pendidikan. Apa di antaranya? Nanti sepulang saya dari Padang, dari Sumatera Barat, kita akan duduk langsung. Alhamdulillah, nanti besok akan datang utusan dari Sudan. Yang pertama, membawa berita gembira. Yang pertama, yang sudah tes 25 orang, insya Allah akan berangkat 2 pekan setelah Idul Adha. Besok berkasnya akan dibawa langsung oleh orang Sudannya. Ya, memang akan dibawa langsung tadinya dengan mahasiswa, cuma saya katakan tolong beri waktu supaya bisa Idul Adha dulu di Indonesia. 2 pekan setelah itu baru berangkat. Yang kedua, juga nanti akan diberikan kuota spesial untuk ahli Quran. Hanya 10 orang sampai 15 orang saja bisa belajar di sana, tapi saya belum tahu ketentuannya. Besok mungkin mereka datang, ya, akan ditunggu Ahad ketemu dengan saya. Pulang dari Sumatera, musim haji selesai. Insyaallah kita sedang siapkan, nanti dikhususkan ada 2 orang syekh dari Al-Azhar. Ini sebagai mukaddimah, akan nanti punya kelas khusus. Nanti sedang kita siapkan di mana dia, Sabtu dan Ahad terkait dengan Al-Quran. Dan pendahuluannya yang sudah terdaftar dalam program karantina Al-Quran, ya, program At-Taisir, itu insyaallah di bulan depan Agustus sudah akan dimulai. Jadi siap-siap nanti. Yang baru kemudian terhubung, saya lihat itu pagi baru dibuka tadi, sudah daftar 500 orang. Mungkin nanti kalau belum masuk, karena tempat kita terbatas ini, ya, satu rumah cukup berapa-berapa, nanti saya akan buat khusus program yang kiranya nanti mengumpulkan teman-teman sudah terdaftar itu, satu tempat saya berikan langsung. Ya, kuncinya, rahasianya, jadi nanti bisa diproses di rumah sambil menunggu kuota yang di sini. Ya, nanti 30 hari bisa setoran ke sini. Yang nerima setorannya nanti ada yang dari Mesir, ya, ada yang dari misalnya Sudan, ada yang dari negara yang lainnya, termasuk juga kita di sini insya Allah. Yang terakhir, insya Allah teman-teman, kalau bukan besok hari Ahad, nanti akan diinfokan di sosial media kami, di channel kami, itu terkait dengan program yang pendidikan kadarul ulama. Nanti akan dibuka pendaftarannya, PKU kami hanya terima 20 orang saja. Ya, tadi ada yang datang ke kantor yang sudah menyatakan itu, ya, nanti silahkan daftarkan. Ya, kalau sudah daftar nanti ikuti programnya, mudah-mudahan Anda masuk dari bagiannya. Ini angkatan ketiga. Dengan saya belajar setahun, setelah itu kami utus untuk belajar pendalaman ke syekh-syekh yang ada, yang bisa didapati, yang bisa dijangkau insya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini spesial. Alhamdulillah, ta'lim kita sudah berjalan cukup lama. Ya, ini juga sudah ada perubahan. Dulu ruangan ini tidak ada, sekarang ada. Semoga Allah berikan keberkahan kepada setiap yang berkontribusi untuk ini semuanya. Dan juga jangan lupa antum kesini tuh suasana tenang, nyaman. Padahal ini komplek loh, tidak mudah. Ya, masya Allah. Dan kita sangat menyayangi, menghormati saudara-saudari kita yang ada tetangga di sini. Karena itu saya bermohon kepada teman-teman, pulangnya tenang, tentram, kendaraan jangan dibising-bisingkan, jangan cepat. Karena masya Allah ini bukan cuma muslim di sini, ada non-muslim juga. Ada saudara kita bertetangga di sini yang Kristen, yang Hindu, dan masya Allah sangat indah sekali toleransinya, luar biasanya. Dan memahami kita sedang belajar. Dan juga ada figur-figur tertentu yang menjaga ketertiban, ketentraman, yang mengatur motor antum, yang mobil antum. Yang malam ini khusus untuk yang bernama Tubagus Asep Sudrajat. Kami apresiasi di komplek ini untuk insya Allah kita berangkatkan umrah setelah selesai haji. Ya, Bapak Tubagus Asep Sudrajat. 3 orang. Satu namanya Tubagus, kedua namanya Pak Asep, ketiga namanya Pak Sudrajat. Jadi 3 bersaudara ini, ya. Unik. Masya Allah kompak. Jadi kalau satu pakai jaket semua sama. Satu pakai motor, unik sama semuanya. Dan satu datang mengawal, semua datang mengawal. Ya, saya titip juga komplek ini karena wallahu a'lam saya tidak mungkin tidak akan selamanya ada di sini. Saya ini pendakwah, mungkin juga bisa ditempatkan oleh Allah di tempat lain atau mungkin juga bisa wafat, dan saya titip mudah-mudahan keamanan dengan baik di sini, ya, untuk semuanya. Insyaallah itu yang keempat dan yang terakhir untuk semuanya. Ingat ya, kalau sudah ada rezeki untuk berkurban, niatkan dari sekarang. Kalau belum ada, niatkan nabung sampai tiba masanya. Niatkan nabung, beli sedapat mungkin untuk niatkan dapat hewan kurban. Sekumpul berapapun, niatkan oleh Anda. Saya pengen kambing misalnya yang 2 juta, 2 juta setengah, siapkan dari sekarang, bismillah. Dan niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Nanti lihat apa yang terjadi setelah itu. Nanti kita akan dekat dengan Idul Kurban, saya bahas fikirnya. Tapi saya niatkan dari sekarang, saya ajak nabung dari sekarang. Kalaupun gak sempat dapat cuma 500 ribu, 700 ribu beli ayam. Beli ayam. Memang secara fikih yang korbankan itu sapi, kambing, domba, apa. Tapi niatkan ini tabungan kita untuk bersedekah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih orang. Itu yang dikerjakan Bilal waktu dulu. Itu yang dikerjakan Ibnu Abbas waktu dulu. Nah, pertanyaannya ketika mereka menyembelih ayam, walaupun tak punya uang untuk kambing, usaha sedapat mungkin, apa yang Allah berikan kemuliaan pada keduanya? Kita lihat nanti saat kita masuk pada bahasannya. Jadi saya katakan dari sekarang, mulai. Saya kira itu teman-teman yang bisa disampaikan. Semoga Allah berikan kemuliaan untuk kita semua. Dan sekali lagi saya enggak minta apapun, tolong doakan dalam sujud Anda, dalam kesempatan Anda, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami dan keluarga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim, nabiyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, bila ada yang datang ke pengajian ini, ke majlis ta'lim ini, bila dia hadir di masjid atau sekitarnya, ya Allah, maka ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang ke pengajian ini hatinya tengah gelisah, maka jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah, wala asiran illa yassartah, jika ada yang datang ke majlis ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, dalam kehidupan pekerjaannya, sosialnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya, angkat dan hilangkan ya Allah segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang Kau uji dengan penyakit, ya Rabb, maka kami mohon ya Allah angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma asli ahwalana ma yaqribuna ila ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ya Allah fi lana dhunubana wa ighfir lil 'asi liyatubu ilaika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon bimbing kami untuk kami bisa berbuat lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kami ingin lebih dekat dengan-Mu ya arhamar rahimin. Ampuni dosa kami ya Allah, bimbing kami untuk bisa bertobat kepada-Mu ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon ampuni dan maafkan orang-orang yang berbuat maksiat ya kepada-Mu ya Allah. Ampuni dan maafkan orang-orang yang menzalimi kami ya Allah. Ampuni dan maafkan orang-orang yang mencela kami ya Allah. Ampuni dan maafkan orang-orang yang berkhianat terhadap kami ya Allah. Ampuni dan maafkan orang-orang yang menzalimi kami ya Allah. Ampuni dan maafkan orang-orang yang jauh dari kami ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.